tanpa disuruh, ia tak malu-malu. Hai bergerak sendiri ke sana dan kemari. Itulah kawan, kisah tangan dan bibir. Pegang peranan bila sedang pacar. Tangan dan bibir memang sungguh terlalu. Tanpa disuruh, ia tak malu-malu. Hai bergerak sendiri ke sana dan kemari. Itulah kawan, kisah tangan dan bibir.